Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras Asalif, pelajaran yang ketiga. Pada jilid yang ketiga ini masih terkait pembahasan tentang fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, tentunya beserta dengan naibu fa'il. Kemarin sudah dibahas tentang naibu fa'il, ya, yang berupa bomir, ya, yaitu bomir rofa, pada tamran yang ke-7, ya. Baik. Sekarang pembahasan yang berikutnya masih terkait dengan pembahasan itu tersebut pada tamran yang ke-7. Sekarang tamran yang ke-8. Saminan yang ke-8. Ayin naibal fa'ili fima ya'ti. Ayin, tentukanlah. Ayin, tentukanlah naibal fa'ili, naibu fa'il, fima ya'ti, pada kalimat berikut ini, atau pada, nah, di sini pada ayat berikut ini, pada ayat-ayat berikut ini. Jadi contoh yang ditunjukkan di sini dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian pada masing-masing ayat ada fi'il bentuk untuk yang majhul, kemudian tentukanlah mana naibu fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Yang pertama ayatnya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di surah At-Takwir ayat yang ke-98, ayat yang ke-8 dan ke-9. Assalamualaikum. Baik. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan jika al-mau'udatu, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ini makna dari al-mau'udah, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ya, jika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa, ya, karena dosa apa qutilat, dia dibunuh, dia, yaitu anak perempuan tersebut yang dikubur hidup-hidup itu dibunuh. Ya, kebiasaan masyarakat jahiliyah zaman dahulu ini mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini disebutkan dalam ayat ini. Kemudian fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, pada ayat yang ke-8 pada fi'il su'ilat. Kemudian pada ayat yang berikutnya yang ke-9 pada lafaz qutilat. Jadi pada masing-masing ayat ini ada fi'il mabni lil majhul, yakni su'ilat dan qutilat. Kemudian naibu fa'il dari masing-masing fi'il tersebut, ya, untuk yang su'ilat ini naibu fa'ilnya adalah bomir mustatir. Ya, naibu fa'ilnya dari su'ilat adalah bomir mustatir takdirnya hiya. Ya, takdirnya adalah hiya. Nah, karena dari bentuk fi'il ini adalah bentuk mu'annas. Ya, bentuk fi'il untuk mu'annas atau untuk ta'nif dengan adanya ta' yang sukun di akhir. Berarti na'ibu fa'il keadaannya mu'annas atau ta'nif. Tadi berupa bomir mustatir takdirnya adalah hiya. Ya, hiya itu merujuk kepada al-maw'udatu. Hiya ini merujuk kembalinya kepada al-maw'udatu. Kemudian pada fi'il yang berikutnya, kutilat. Ya, bi'ayyi dhanbin kutilat. Nah, di sini kutilat ini fi'il mabni lil majhul. Kemudian na'ibu fa'il bomir mustatir. Takdirnya hiya. Jadi sama dengan yang su'ilat tadi. Kutilat na'ibu fa'ilnya adalah bomir mustatir. Takdirnya hiya. Dan juga sama, hiya di sini merujuk pada al-maw'udatu. Pada al-maw'udatu tersebut. Ini. Jadi seperti ini ya. Tapi itu fi'ilnya, kemudian na'ibu fa'ilnya ini berupa bomir. Pada ayat yang berikutnya bisa dicoba. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bi amwatu. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Mana fi'il? Dan janganlah kalian mengatakan, ya wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan liman yuqtalu fi sabilillah, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, amwat, ya, sebagai orang-orang yang mati. Ya, amwat ini jamak dari mayyit, ya, orang yang mati. Jadi janganlah kalian mengatakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang yang mati. Mana bentuk fi'il lil majhul pada lafaz pada fi'il yuqtalu? Yuqtalu. Nah, kalau taqulu ini bentuk lil ma'lum, untuk yang ma'lum. Taqulu ya, fa'ilnya dhamir wawu, taqulu wawu yang akhir itu sebagai fa'il. Ya, berarti maklum karena fa'ilnya disebutkan ada. Ini maklum ya, lil maklum ya, taqulu. Kalau yang lil majhul, fi'il bentuk lil majhul pada kata yuqtalu. Ya, karena di ayat ini hanya ada dua fi'il ya. Fi'il yang pertama taqulu, kemudian fi'il yang kedua yuqtalu. Yang taqulu itu maklum ya, mabni lil maklum. Nah, kemudian yang lil majhul pada fi'il yuqtalu. Ya, fi'il mudhari' mabni lil majhul ini yuqtalu. Lalu pertanyaannya tadi na'ibu fa'il mana? Dari yuqtalu ini na'ibu fa'ilnya bomir mustatir. Iya, takdirnya huwa. Iya, takdirnya huwa. Jadi bukan langsung huwa tapi bomir mustatir. Takdirnya huwa ini. Karena tidak ada lafaz huwa di sini, tidak ada bentuk, tidak ada wujud huwa tersebut, tetapi dia ada dalam makna. Sehingga dikatakan bomir mustatir. Takdirnya adalah huwa. Nah, huwa di sini kembalinya pada man liman ya, man di sini ya. Huwa ini kembali kepada man. Ya. Ini. Man di sini man apa? Man? Man istifhamiyah ataukah asyartiyah ataukah al-mausulah ataukah mungkin yang lain? liman yuqtalu fi sabilillah, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah. Istifhamiyah pertanyaan, bukannya syartiyah syarat, tidak ya? Syarat itu gimana? Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil. Itu syartiyah, ada syarat, ada jawab syarat. Kalau syartiyah seperti itu, tapi di sini liman yuqtalu fi sabilillah. Kalau diartikan lilladzi yuqtalu fi sabilillah, sama enggak? Sama. Sama. Berarti man di sini? Mausul. Iya, man al-mausulah. Man yang merupakan isim mausul. Ya. Jadi untuk menunjukkan maknanya tadi, dicek satu-satu, diartikan satu-satu mana yang paling pas. Istifhamiyah bukan, asyartiyah juga bukan, al-mausulah isim mausul diganti dengan al-ladhi. Nah, kalau itu bisa ya berarti itu isim mausul ya. Liman yuqtalu fi sabilillah, jadi man di sini al-mausulah, yaitu man yang merupakan isim mausul. Berarti yuqtalu fi sabilillah ini kalimat yang terletak sesudah isim mausul, atau disebut apa? Silatul mausul ya, silatul mausul, silah. Ini. Ini pada ayat yang kedua di sini dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-154. Yang berikutnya ayat yang ketiga. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya. Dan janganlah kalian tanyakan tentang apa yang mereka perbuat. Wala tus'aluna. La, ini ada dua makna setidaknya, yaitu nafiyah dan nahiyah. Jadi la itu ada dua makna. Nafiyah, menafikan, mentidakkan, dan nahiyah, melarang, mencegah. Kalau yang ayat kedua tadi, wala taqulu, itu nahiyah, melarang. Kalian jangan mengatakan. Dan apa? Selain perbedaan makna, juga perbedaan amalan. Kalau nahiyah, la an-nahiyah, itu menjazmkan fi'il mudhari', seperti pada ayat tadi, la taqulu. Ini majzum dengan menghilangkan huruf nun. Asalnya taquluna. Ya, kemudian dimasuki la an-nahiyah menjadi majzum, jazm. Tandanya dengan hilangnya huruf nun menjadi la taqulu. Kalau la nafiyah itu tidak menjazmkan fi'il mudhari', sehingga fi'il mudhari' tetap keadaan asalnya. Ya. Seperti pada ayat yang ketiga ini, la tus'aluna. Di sini tus'aluna ini fi'il mudhari' yang marfu', tidak majzum. Kenapa? Karena la di situ adalah la nafiyah. Jadi menafikan, bukan nahiyah, bukan melarang. Ya. Ini. Jadi dari makna dan amalan ini menunjukkan perbedaan la. Ya. La tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan tidaklah. Ya. Tus'aluna, apa? Kalian ditanya. Amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan ya ini. Dan tidaklah kalian itu ditanya terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang biasa mereka lakukan. Mana fi'il mabni lil majhul? Tus'aluna. Ya, tus'aluna. Ini. Lalu naibu fa'alnya mana? Awamu. Iya. Naibu fa'il dhamir wawu. Pada tus'aluna wawu itu dhamir sebagai naibu fa'il. Ini di surah Al-Baqarah ayat 134. Berikutnya ayat yang keempat, nomor yang keempat ayatnya. Berikutnya ganti. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Iya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa hum yus'aluna. Tidaklah yus'alu. Tidaklah dia ditanya. Iya. Tentang apa yang yaf'alu dia lakukan dan mereka yus'alun. Ada wawu dan sama wahum yus'aluna dan merekalah ditanya. Iya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Tidaklah dia ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Wahum yus'aluna, dan bahkan mereka itu yang ditanya. Mereka yang akan ditanyai, dimintai tanggung jawab. Ini. Mana fi'il mabni lil majhul dalam ayat ini? Yus'alu. Nah, ibu fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya? Takdirnya huwa. Iya. Yus'alu, ya. Ini fi'il mabni lil majhul. Kemudian naibu fa'il adalah dhamir mustatir, takdirhu, takdirnya adalah huwa. Ya, merujuk pada Allah. Ya, ini terkait dengan Allah. La yus'alu amma yaf'alu. Allah, ya, itu dia tidak ditanya terhadap tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Ada lagi fi'il mabni lil majhul. Yus'aluna. Ini. Jadi ada dua fi'il mabni lil majhul dalam ayat ini. Yang kedua yus'aluna. Nah, ibu fa'alnya mana? Dhamir mustatir. Yus'aluna. Wawu. Ya. Nah, ibu fa'alnya dhamir wawu. Ya. Ini tampak ya, wawu. Yus'aluna. Ini. Di surah Al-Anbiya ayat yang ke-23. Yang berikutnya. Yang kelima ayatnya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal aradhi kaifa sutihat. Ya. Yeah. Dan tidaklah engkau melihat yang duruna dengan dia. Kalian melihat. Mereka melihat pada unta bagaimana dia diciptakan, dan pada langit bagaimana dia ditinggikan, dan pada gunung bagaimana dia dipancangkan, dan pada bumi bagaimana dia dihamparkan. Iya. Mana fi'il mabni lil majhul? Khuliqat, rufi'at, nusibat, dan sutihat. Iya, ada empat ya dalam ayat-ayat ini. Lalu, naibu fa'alnya? Khuliqat ini al-ibil. Kembali ke ibil. Iya, tapi naibu fa'alnya apa? Bomir? Bomir mustatir takdiruhu hiya. Iya, bomir mustatir takdiruhu hiya. Baru, hiya itu kembali ke al-ibil. Tapi yang menjadi naibu fa'al adalah bomir mustatir. Bukan al-ibilnya. Al-ibil itu hanya rujukan secara makna. Ya, jadi yang menjadi naibu fa'il adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya. Nah, takdirnya hiya. Hiya kembalinya pada al-ibil. Rufi'at? Rufi'at dhamir mustatir takdiruhu hiya. Iya. Juga sama. Iya. Rufi'at naibu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Dan hiya di sini kembali ke asma. Berikutnya Nasibat damir mustatir tatiru ya. Ya. Kembalinya ke al-jibar. Al-jibar ya, nusibat fa naibu fa'alnya dhamir mustatir taqdiruhu hiya, kembalinya ke al-jibar. Berikutnya sutihat damir mustatir taqdiruhu hiya, kembalinya ke al-ard. Iya. Sutihat ya, naibu fa'al adalah dhamir mustatir taqdiruhu hiya, kembalinya ke al-ard. Ini. Jadi pada ayat ini di surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 sampai 20 ya, ini fi'il mabni lil majhul ada 4 dalam ayat-ayat ini, yakni khuliqat, rufi'at, nusibat dan sutihat. Nah, kalau tadi ditanyakan naibu fa'ilnya, yang menjadi naibu fa'il dari fi'il-fi'il ini ya sama sebenarnya. Artinya, yang menjadi naibu fa'il dari khuliqat itu adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya. Untuk rufi'at juga demikian, yang menjadi naibu fa'il adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya. Nusibat juga fa'il, naibu fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya. Sutihat juga demikian, ya, naibu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Jadi sama. Naibu fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Hanya saja perbedaan dari sisi tadi makna atau rujukan maknanya. Pada khuliqat dhamir hiya tersebut, dhamir mustatir taqdiruhu hiya tersebut merujuk pada al-ibil. Ya, untuk yang rufi'at itu merujuk pada as-sama, yang nusibat itu merujuk pada al-jibal, adapun pada subihat itu merujuk pada al-arum. Ini. Jadi perhatikan yang semacam ini, ya. Baik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak memperhatikan pada unta itu bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Dan pada langit bagaimana dia ditinggikan atau diangkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Dan pada gunung-gunung bagaimana dia dipancangkan, ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa subihat, dan memperhatikan bumi bagaimana dia dihamparkan. Ini tamrin yang ke-8. Berikutnya tajian yang ke-9 masih terkait dengan pembahasan ini. Ibnil af'ala fil jumalil atiyati lil majhuli. Ibnil af'ala fil jumalil atiyati lil majhuli. Bentuklah fi'il-fi'il ya. Ibnil af'ala, bentuklah. Jadi ibni di sini bentuk fi'il amr ya. Dari fi'il bana yabni. Nah, kemudian amarnya ibni. Ya, jadi bentuklah, buatlah fi'il-fi'il fil jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini, lil majhuli, untuk yang majhul. Contoh, amma sa'alakal mudiru, amma sa'alakal mudiru, ya, tentang apa, ya, amma, tentang apakah. Jadi ma istifhamiyah. Ya, kan panjang ya. Ma istifhamiyah itu kan panjang, ada alifnya. Ma. Kemudian di sini didahului huruf jar, yaitu an. Nah, ketika ma istifhamiyah didahului huruf jar, maka alifnya hilang. Sehingga menjadi dibaca pendek, amma. Dan ini khusus pada ma istifhamiyah. Khusus pada ma istifhamiyah, ma yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Adapun ma yang bukan istifhamiyah, ma yang tidak digunakan untuk bertanya, tidak berlaku demikian. Artinya apa? Ya, kalau ma itu bukan untuk istifham, kemudian dia didahului huruf jar, ya alifnya tetap ada. Alifnya tetap ada. Amma misalkan. Itu berarti ma-nya bukan istifham. Tapi kalau istifham itu alifnya dihilangkan. Amma, seperti dalam ayat ya, di surah An-Naba, amma yatasaalun. Kembali ke sini ya. Amma sa'alakal mudiru, tentang apakah? Amma tentang apakah? Sa'alakal mudiru, ya, sa'ala ya, bertanya, kemudian kaf di sini sebagai maf'ul bi, kemudian al-mudiru sebagai fa'il. Ya, tentang apakah mudir itu bertanya kepadamu? Ini kalimat asalnya dengan fi'il yang mabni lil ma'lum. Ya. Kemudian tentunya untuk mabni lil ma'lum ya dia disertai dengan fa'il, yaitu al-mudiru dalam kalimat ini sebagai fa'il. Al-mudiru. Nah, kemudian fi'ilnya di, kemudian maf'ul bihnya tadi, maf'ul bihnya dalam dhamir kaf. Ini dhamir nasab sebagai maf'ul bih. Sa'alakal mudiru. Mudir bertanya kepadamu. Ini. Kemudian fi'ilnya diubah menjadi bentuk lil majhul. Berarti apa? Ya fi'ilnya diubah bentuk, kemudian tadi fa'ilnya dihilangkan, al-mudiru dihilangkan. Dan kemudian yang semula maf'ul bih dia menempati tempat fa'il yang dihilangkan menjadi naibu fa'il dan di sini berubah bomir, maka nanti bomir yang digunakan adalah bomir rofa. Dari fi'il sa'ala berubah menjadi su'ila. Ya, bentuk fi'ilnya, untuk fi'ilnya dulu ya, dari sa'ala bentuk lil ma'lum kemudian diubah menjadi bentuk lil majhul menjadi su'ila. Ya, seperti kemarin ya, su'ila. Ya. Kemudian maf'ul bihnya tadi dhamir kaf diubah ke bentuk dhamir nasab yaitu dhamir ta. Kemudian dihubungkan dengan fi'il tadi. Ya, sehingga menjadi su'ilta. Ya, menjadi su'ilta. Kemudian disesuaikan dengan kalimat ini, amma su'ilta. Ya, menjadi seperti itu, amma su'ilta. Cukup. Jadi al-mudir sudah tidak diucapkan lagi, sudah tidak disebutkan lagi karena dia dihilangkan. Ya. Ini. Ya. Jadi kalimatnya menjadi amma su'ilta, tentang apa? Tentang apakah engkau ditanya? Ini. Cukup demikian. Ya, ingat ketika fi'il diubah bentuknya menjadi lil majhul maka fa'il itu dihilangkan. Jadi jangan sampai tersebut atau terucap. Ya, ketika bentuk fi'ilnya adalah bentuk lil majhul. Terutama dalam bahasa Arabnya ya. Ini. Amma sa'alakal mudiru menjadi amma su'ilta. Ini. Tentang apakah mudir bertanya kepadamu yang asalnya tadi kemudian berubah menjadi tentang apakah kamu ditanya ini ya. Satu contoh lagi yang kedua qatalahum ya. Jadi uraikan masing-masingnya supaya jelas ya qatala ya, ini fi'ilnya bentuk lil ma'lum. Ya, jadi asalnya ini bentuk lil ma'lum, berarti nanti fa'il diketahui, fa'il disebutkan. Nanti dilihat, dicari mana fa'ilnya. Qatala ini fi'il, bentuk lil ma'lum. Karena bentuk seperti ini bentuk lil ma'lum. Ingat ya, kemarin sudah dibahas mana bentuk lil ma'lum dan mana bentuk lil majhul. Ya, qatala ini bentuk lil ma'lum. Kemudian hum. Dhamir ini ha disertai mim. Ini sebagai maf'ul bih dari qatala. Karena ini dhamir nasab. Ha itu dhamir nasab. Artinya dia menempati tempat nasab, yaitu sebagai maf'ul bih. Bukan fa'il. Tapi dia maf'ul bih. Ya, qatalahum, membunuh mereka. Seperti ini. Bukan mereka membunuh. Bukan, tetapi membunuh mereka. Lalu fa'ilnya mana? Yang sesudahnya. Al-mujrimu, ini fa'ilnya. Dan di situ ya tanda i'rabnya dengan dhammah huruf akhirnya dhammah al-mujrimu. Nah, ini menunjukkan dia fa'il. Karena dhammah itu tanda rafa. Ya, fa'il itu rafa. Ini. Jadi al-mujrimu fa'il. Ya. Ini. Kemudian yang lainnya itu tambahannya untuk melengkapi makna kalimat bil musaddas. Musaddas itu apa? Pistol ya, pistol yang pelurunya ada 6 itu, yang model kuno itu ya, yang diputar itu, nah itu musaddas. Dari kata-kata ini musaddas, saddas itu 6 ya, karena pelurunya 6 ya, sehingga disebut musaddas pistol ya. Al-mujrimu di sini penjahat ya, orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat atau penjahat gitu ya. Jadi kalimat ini qatalahum al-mujrimu bil musaddasi. Penjahat itu membunuh mereka dengan pistol. Ini. Lalu diubah kalimat tersebut, fi'ilnya diubah menjadi bentuk lil ma'lum lil majhul. Jadi bentuk fi'ilnya diubah dari qatala menjadi qutila. Menjadi kutila. Kemudian fa'il dihilangkan, al-mujrimu dihilangkan. Ya, jadi urut-urutannya seperti itu. Bentuk fi'ilnya diubah dari qatala menjadi kutila. Kemudian langkah kedua, fa'il dihilangkan, al-mujrimu dihilangkan. Lalu maf'ul bih menggantikan tempat fa'il menjadi naibu fa'il. Kalau berupa dhamir, ya, kalau tadi maf'ul bih itu dhamir nasab, maka dia diubah menjadi dhamir rafa. Ya, yang maknanya sama. Qatala hum, di sini hum berarti untuk ghaib, jamak. Ya, untuk dhamir rafa'nya untuk ghaib jamak mudzakkar dengan dhamir apa? Dengan dhamir wawu. Ya, dengan dhamir wawu. Ini dhamir rafa'nya sebagai pengganti dari hum tersebut. Nah, sehingga dihubungkan dengan fi'il tadi, kutila, dihubungkan dengan wawu menjadi kutilu. Ya, menjadi kutilu. Lalu disusun dalam kalimat ini dengan tadi ada pelengkapnya, kutilu bil musaddasi. Ini kalimatnya menjadi seperti ini. Kutilu bil musaddasi. Mereka dibunuh dengan pistol. Ini. Kutilu bil musaddasi. Jadi al-mujrimu sudah tidak disebutkan lagi. Ya, dihilangkan. Ya, ini. Yang berikutnya, dicoba. Al-hum ahadun an sababi ta'akhurihim. Ya. Yeah. Jangan kalian bertanya. La yas alu ya. Di sini yas alu marfo. Berarti lanya la apa? Nafiyah. Karena fi'ilnya marfo. La yas alu ini marfo. Yas alu dengan dhammah. Berarti dia marfu. Tidak majzum, bukan yas'al. Ya. Berbeda. Kalau marfu, fi'il mudhari itu marfu sesudah la, berarti la di situ nafiyah, menafikan. Karena dia tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Tetapi kalau fi'il mudhari itu majzum sesudah la, maka la itu nahiyah. Karena la nahiyah itu menjazmkan fi'il mudhari. Ini ya, la di sini dhammah ya, yas'alu. Di tempat saya dhammah, yas'alu, bukan yas'al. Berarti dia marfu. Nah, kalau marfu, maka la di situ la nafiyah. Menafikan. Bermakna tidak, artinya tidak. Bukan jangan, tapi kalau jangan kan melarang ya, itu nahiyah. Dan kalau nafiyah itu bermakna tidak. Ini. La yas'alu hum ahadun. tidak seorang pun bertanya kepada mereka. Yas'alu bertanya, yas'aluhum bertanya kepada mereka, ahadun seorang pun. Nah, la yas'aluhum ahadun, tidaklah bertanya kepada mereka seorang pun. Atau tidaklah seorang pun bertanya kepada mereka. An sababi ta'akhurihim, tentang sebab terlambatnya mereka. An sababi ta'akhurihim, ta'akhur itu terlambat. Ya, tentang sebab terlambatnya mereka. Ini. Kemudian tadi uraikan satu-satu, terutama tentukan mana fi'il, bentuk mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bih. Jadi kuncinya di situ. Kalau sudah bisa menentukan masing-masingnya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, insya Allah nanti mudah. Fi'il, yakni fi'il yang bentuk lil ma'lum. Ya, karena fa'ilnya ada ya, berarti lil ma'lum. Mana fi'ilnya? Yes. Yas'alu sampai di sini. Yas'alu, ini fi'ilnya. Bentuk lil ma'lum, mabni lil ma'lum. Kemudian fa'ilnya mana? La yas'aluhum ahadun. Ahadun itu fa'ilnya. Tidak seorang pun bertanya kepada mereka. Tidak bertanya kepada mereka seorang pun. Ya, berarti di sini ahadun ini sebagai fa'il. Lalu maf'ul bih, ya, dhamir hum, ha, kemudian disertai mim sukun, hum, ini sebagai maf'ul bih. Ya, yas'alu fi'il mabni lil ma'lum, kemudian hum ini maf'ul bih, dhamir ha, dan disertai mim sukun ini maf'ul bih. Kemudian ahadun ini fa'il. Sudah, ini saja. Yang sesudahnya an sababi ta'akhurin itu tidak usah diperhatikan. Itu sifatnya tambahan, pelengkap dari makna kalimat tersebut. Ya. Yang pokok, yang intinya tadi, yas'aluhum ahadun. Ini fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, kemudian diubah menjadi bentuk lil majhul. Berarti apa nanti? Fi'ilnya diubah dari yas'alu menjadi yus'alu. Ya, fi'ilnya dulu satu-satu ya. Fi'ilnya dulu diubah dari yas'alu kemarin ya. Tabel atau bagan kemarin halaman sebelumnya, yas'alu menjadi yus'alu. Kemudian ahadun dihilangkan. Ahadun sebagai fa'il dihilangkan. Kemudian maf'ul bihnya tadi hum untuk gha'ib jamak muzakkar diubah dengan dhamir yang rafa', yaitu dhamir yang semakna dengan itu gha'ib jamak muzakkar, itu dhamir apa? Dhamir wawu. Ya, dhamirnya wawu. Kemudian dihubungkan dengan fi'il tadi yus'aluna. Ya, ditambahkan nun sebagai tanda rofa, ya, sehingga menjadi la yus'aluna, la yus'aluna an sababi ta'akhurihim, menjadi seperti ini, la yus'aluna an sababi ta'akhurihim, mereka tidak ditanya tentang sebab terlambatnya mereka. Tentang sebab mereka terlambat. Ini la yus'aluna. Ini berikutnya. Lima pada kumul muraqibu ilal mudiri. Ya, lima akhada kumul muraqibu ilal mudiri. Karena apa? Lima kenapa? Ya, kenapa? Muraqib itu pengawas. Kenapa pengawas mengambil kalian ke kepala sekolah? Iya. Jadi akhada menjadi ukhidu. Ukhida. Ukhida. Lima ukhidtum. ilal mudiri. Iya, menjadi lima ukhittum. Ya, akhazakum al-muraqibu akhadha fi'al, kemudian al-muraqibu fa'il, kemudian maf'ul bihnya kaf, dhamir kaf, kemudian disertai mim tanda jamak. Nah, fi'ilnya diubah menjadi ukhidha, kemudian al-muraqibu dihilangkan, kemudian dhamir kaf tadi berubah menjadi dhamir rafa', yaitu dengan ta, kemudian disertai mim sukun tanda jamak menjadi ukhittum. Ya, menjadi ukhittum. Lima ukhittum ilal mudiri. Lima ukhittum ilal mudiri. Ya, kenapa kalian diambil atau dipanggil, ya, diambil. Maksudnya di ya mafhum ya, diambil dipanggil kepada mudir, pada sekolah, kepala sekolah. Ya. Dibawa kepada kepala sekolah. Ya. Lima akhadakumul muraqibu ilal mudiri. Kenapa muraqib, ya, pengawas itu mengambil atau membawa kalian kepada kepala sekolah? Diubah menjadi lima ukhittum ilal mudiri. Kenapa kalian dibawa kepada kepala sekolah? Ya. Diambil atau dibawa. Ini. Berikutnya. Yang kelima. Darabana ar-rajulu bil asa. Iya. Darabana ar-rajulu bil asa. Laki-laki itu memukul kami dengan asa. Asa tongkat. Iya, laki-laki itu memukul kami dengan tongkat. Ya. Jadi ubah. Ya. Boroba menjadi. Duriba. Duriba. Duriba. Ya, fi'ilnya diubah menjadi buriba. Kemudian ar-rajulu dihilangkan. Kemudian dhamir na sebagai maf'ul bih diubah menjadi dhamir yang rafa. Apa? Untuk mutakallim ghairihi atau mutakallim yang sama, ini antara dhamir nasab dengan dhamir rafa' sama, yaitu na. Ya, bisa dilihat ya pada tamrin yang ketujuh kemarin. Ya, untuk yang fi'il madhi dicontohkan sa'alanal mudarrisu menjadi su'il na. Jadi dhamir nasab itu na. Dhamir rafa' juga sama. Nah, yang membedakan apa? Huruf sebelum dhamir na tersebut. Kalau dhamir na itu sebagai fa'il atau na ibu fa'il, yaitu dhamir rafa' sebagai dhamir rafa', maka sebelumnya disukun. Ya, sebelum na itu disukun. Su'il na, ya. Durib na. Ini. Tapi kalau sebelum dhamir na itu berharokat, berarti dhamir na itu adalah dhamir nasab sebagai maf'ul bih. Ya, tadi borobana ar-rajulu menjadi buriba, kemudian bersambung dengan dhamir na yang rafa. Ya, berarti sebelum na disukun menjadi buriba. Na buriba. Nah, jadi ba-nya disukun ya. Duribna bil asa. Jadi kalimatnya menjadi ini. Duribna bil asa. Kami dipukul dengan tongkat. Ini. Jadi dari borobana ar-rajulu bil asa, laki-laki itu memukul kami dengan tongkat, menjadi duribna bil asa. Kami dipukul dengan tongkat. Berikutnya. Sarani al-khabaru. Ya. Sarra menyenangkan, menggembirakan. Kabar itu menggembirakanku. Iya. Diubah. Sarra menjadi surira. Sur, iya, asalnya surira, kemudian ra-nya di idgham. Surira. Surra. Surra. Iya, asalnya dulu ya, dari sarra menjadi surra. Surra. Surira. Kemudian iya, kemudian bersama dengan lamir ta yang berharakat, huruf yang idgham dipisah lagi menjadi surirtu. Ya, ini. Jadi menjadi ini surirtu. Cukup. Karena al-khabaru sebagai fa'al dihilangkan. Ya, sarra itu fi'il yang asal ya. Sarra itu fi'il, al-khabaru fa'il. Kemudian ya mutakallim, ni ya mutakallim sebagai maf'ul bih. Ketika fi'ilnya diubah menjadi bentuk lil majhul, fa'ilnya dihilangkan, al-khabaru dihilangkan. Kemudian dhamir ya berubah menjadi na'imu fa'il, menjadi dhamir rafa', yaitu dengan ta yang dhammah. Ya, sehingga menjadi surirtu. Ya, pada fi'il yang mudha'af yang hurufnya sama seperti ini pada ain fi'il dan nam fi'il, ketika bertemu dengan dhamir yang berharokat, huruf yang sama terpisah. Surirtu. Ini. Jadi ini yang nomor 6 menjadi surirtu. Sarrani al-khabaru, sarronil khabaru, berita itu menyenangkanku, menggembirakan aku, menjadi surirtu, aku disenangkan, aku digembirakan. Nih, kalau secara lafaz demikian ya, surirtu, aku disenangkan, aku digembirakan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya cukup mengatakan aku senang, aku gembira. Ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu, aku senang, aku gembira, saya senang, saya gembira. Nah, dalam bahasa Arab dengan bentuk jumlah fi'liyah menjadi tadi surirtu dengan bentuk yang majhul, untuk yang majhul. Ya, bedakan ya, bahasa Arab seperti ini, bahasa Indonesia seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan dari ini, latihan-latihan ini? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan satu tambahan lagi terkait dengan ini. Asyara yang ke-10. Istakhrij minad darsi al-af'al al-mabniyyata lil-majhuli, ya, keluarkan dari dars fi'il-fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Wadkur na'iba fa'ili kulli wahidin minha. Wadkur na'iba fa'ili kulli wahidin minha. Dan sebutkan na'ibu fa'il masing-masingnya. Masing-masing dari fi'il-fi'il tersebut. Ya. Kita kembali ke pelajaran ketiga dari awal. Langsung saja ya. Kita cari fi'il mabni lil majhul beserta naibu fa'ilnya. Baris yang kedua ya dari awal, li'annal mab'ama futihal yauma mutaakhiran. Futiha ini kemudian naibu fa'ilnya di sini dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ini futiha. Terus baris kelima, wa ma yuftahu kulla yaumin. Yuftahu ini fi'il mabni lil majhul, wa mata yuftahu ya, wa mata yuftahu kulla yaumin. Yuftahu ini fi'il mabni lil majhul, kemudian naibu fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Nah, kembalinya ke al mat'am. Ayo, yang berikutnya lafaz yang berbeda mana? Suriqa, ya, suriqa kitabi. Suriqa kitabi. Naibu fa'alnya? Kitabi. Kitab, ini naibu fa'alnya. Dicuri kitabku. Dicuri bukuku, buku saya. Kitabi ini naibu fa'il. Yang berikutnya juga sama ya. Suriqa kitabuka. Kitabu ini sebagai naibu fa'il. Berikutnya. Ya, kalau yang ketiga suriqal barihata, ini naibu fa'alnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ya, suriqat ma'ahu asya'u ukharu. Mana naibu fa'alnya? Suriqat ini mu'annas, untuk ta'nis, untuk mu'annas. Ada ta'nis. Berarti naibu fa'alnya mu'annas, karena bentuk fi'ilnya mu'annas. Mana? Yang sesudahnya ya, berarti apa? Asya'u. Asya'u itu sebagai naibu fa'il. Ini jamak. Jamak ghairu akhil ya. Dihukumi mu'annas mufrad, sehingga tadi fi'ilnya bentuk mu'annas suriqat. Berikutnya fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida ini fi'il mabni lil majhul, naibu fa'il Rasulu. Ya, hanya pada lafaz Rasulu itu saja. Ya. Dia marfu dengan dhammah Rasulu. Ya. Adapun lafzul jalalah itu mudhaf ilaih. Ini tidak termasuk naibu fa'il. Jadi naibu fa'ilnya hanya pada lafaz Rasulu. Baik. Wulida yang di bawahnya dhamir mustatir ya. Naibu fa'il dhamir mustatir, takdirnya huwa. Baik. Berikutnya, halaman berikutnya ya. Mana? Yang berbeda. Wulidta anta fi ayyi 'amin wulidta anta? Wulidta. Naibu fa'alnya? Anta. Dhamir? Dhamirta. Ya, dhamirta wulidta, ta ini naibu fa'il. Adapun anta itu taukid, ya, taukid dari dhamir ta. Ya. Berikutnya, wulidtu ya sama ya dhamir ta. Yang berikutnya, penjelasan mudaris, isma'u ya ikhwanu dan seterusnya. Ya, di situ sudah dijelaskan. Pada halaman berikutnya, ya halaman yang berikutnya, khuliqa, ya khuliqa, kemudian naibu fa'alnya, al-insanu, ya. Al-insanu, ini naibu fa'il. Berikutnya, baris ketiga, kutila umaru, naibu fa'alnya, umaru, ya, berikutnya, Yuqtalu. Ya, yuqtalu. Naibu fa'alnya? Alafun. Ya, alafun itu naibu fa'il. Ribuan. Ya, alaf. Bentuk jamak dari alfun. Alfun seribu. Alaf ribuan. Ini sebagai naibu fa'il. Berikutnya. Ucapan Jabir. Tukra'u. Ya, naibu fa'alnya pada lafaz suratu. Ya, suratu itu naibu fa'il. Ya. Berikutnya. Dalam ayat tersebut, ucapan Al-Hasan menyebutkan satu ayat, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ya, yukhlaquna. Yukhlaqun ini fi'il mabni lil majhul. Naibu fa'alnya mana? Wawu ya, dhamir wawu itu. Berikutnya. Hadis yang disebutkan oleh Az-Zubair. La yuldarul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Yuldaru fi'ilnya mabni lil majhul, kemudian naibu fa'il Al-mu'minu. Ya. Berikutnya. Halaman berikutnya. Yusma'u. Ya. Yusma'u ini fi'il mabni lil majhul. Kemudian naibu fa'il. Sautu. Ya. Sautu itu naibu fa'il. Ya. Jadi ini tentang fi'il mabni lil majhul ya beserta naibu fa'il. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, pembahasan tentang hal itu sampai tamrin yang ke-10 ini ya. Dan nanti insyaallah tamrin yang berikutnya itu tidak lagi terkait dengan ini, pembahasan yang lain. Jadi untuk pembahasan tentang fi'il mabni lil majhul beserta naibu fa'il sampai pada tamrin yang ke-10 ini. Baik, ini selesai tentang pembahasan ini. Untuk yang berikutnya, pembahasan yang lain insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, lahu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.